السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir al-Muyassar, dan hari ini adalah hari pertama kita membahas juz 12 ya. Insyaallah hari ini kita akan mulai membaca surah Hud ayat 6. Naam, silakan dibaca Pak Qahir. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidaklah binatang melata di bumi ini melainkan atas Allah rizkinya, dan dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya ya tadi ya, meninggalkan dunia atau tempat dia meninggalkan dunia atau tempat dia meninggalkan tempat dunia kematiannya. Okay. Dan dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat kematiannya. Semuanya ada di dalam kitab yang nyata. Al-wawu harfu istinaf, ma harfu nafi, min dabbati jar majrur, fil ardi jal majrur, illa adatu istinaf, alallahi jar majrur. Adatul istisna. Oh ya. Adatul istisna. Naam. Alallahi jar wal majrur sebagai khobar muqaddam, rizku mubtada muakhir, alha'u ha mudafun ilaihi, alwawu harfu atfin, ya'lamu fi'lun mudari'un dengan domil mustatir huwa yaudu ala Allah, mustaqarra maf'ulun bih, ha mudofun ilaih, alwawu harfu atfin, musdaw'aha ma'tufun ala mustaqarra, ha mudofun ilaih, kullun mubtada fi kitabin jarwal majrur sebagai khobar, mubinin na'at li kitabin. Nah. Terjemahnya laqad takaffalallahu birizqi jami'i ma dabba ala wajhil ardi tafaddulan minhu wa ya'lamu makana istiqrarihi fi hayatihi wa ba'da mautihi wa ya'lamul maudi alladhi yamutu fihi kullu dhalika maktubun fi kitabi indallahi mubini an jami'i dhalika. Ini tadi kitabin kan dia berdiri sendiri ya, fi kitabin indallahi. Oh. Fi kitabin indallahi mubini. Mubinin. An jami'i dzalika. Dan sesungguhnya Allah telah menjamin rizki semua yang apa? Makhluk melata ya tadi ya. Ya. Makhluk melata di dalam permukaan bumi sebagai karunia-Nya, dan Dia mengetahui tempat menetap di dalam kehidupannya maupun setelah kematiannya, dan Dia mengetahui tempat di mana dia akan mati semua semua ter, ter, tercatat tertulis semua tertulis di dalam kitab di sisi Allah yang menjelaskan semuanya. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Insyaallah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada makhluk melata di muka bumi kecuali Allah lah yang akan memberikan ia rezeki. Dan Allah mengetahui di mana ia tinggal wa mustaudaaha dan di mana ia akan meninggalkan dunia. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu tertulis di dalam kitab yang nyata, kitab yang jelas. Jadi urusan rezeki tidak perlu khawatir. Semua yang hidup di muka bumi ini telah Allah tuliskan rezekinya. Meskipun dalam Islam yang namanya rezeki ya harus ada usaha. Tawakal itu tidaklah dilakukan kecuali setelah berusaha. Jadi berusaha dulu, setelah itu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengisahkan bagaimana burung keluar dalam keadaan lapar, ya, kemudian pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu perlu dijemput, ya, perlu dicari, bukan hanya berdiam diri dalam rumah. Sebagaimana burung, burung, ya, rezekinya Allah yang menetapkan. Tapi untuk mendapatkan rezeki dia perlu keluar dari sarangnya, dia mencarinya. Ya, maka yang dipahami dalam hadis ini bahwa kalau kita ingin mendapatkan rezeki, maka kita harus menjemputnya. Jadi harus ada ikhtiar yang kita lakukan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ya. Namun kita nggak perlu khawatir bahwasanya setiap orang itu pasti akan mendapatkan rezeki. Karena apa yang didapati oleh manusia telah tertulis di Allahu Al-Mahfud. Ya. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Silahkan dibaca buku Kurniati. Buku nanti nggak ada ya. Nah, Ummu Fudail deh baca. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walain qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-mawti layaqulanna alladhina kafaru in hadza illa. Antaknya salah ya, bukan layaqulanna, fathah lam ya. La yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan arsy itu adalah singgasananya dari air dan itu semua untuk diuji bagi kalian, bagi siapapun di antara kalian yang baik amalnya. Dan sungguh, jika engkau mengatakan, yang engkau katakan itu, sungguh kalian adalah orang-orang yang dibangkitkan setelah kematian. Niscaya orang-orang yang kafir benar-benar akan berkata, tidak lain ini hanyalah sihir yang nyata. Al-wawu harfu atfin huwa mubtada alladzina ismul isim mausul khabar. Khalaqa fi'lu madin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa as-samawati maf'ul bih al-wawu harfu 'atfin al-ardha ma'tuf ila as-samawati fi sittati jar wa majrur ayyamin mudhafun ilayhi al-wawu harfu 'atfin kana fi'lu madin naqis 'arsyu ismu kana al-ha'u mudhafun ilayhi alal ma'i jar wa majrur allamu lamukai yabluwa fi'lun mudhari'un mansubun bila mikai kum mudhofun maf'ul bih ayu fa'il dari yabluwa kum mudhofun ilaih ahsanu. Ini failnya itu bukan. Failnya kan Allah kan? Oh iya, afwan. Kalau ayyukum ahsanu amalatun, dia udah kalimat baru lagi. Ayyukum jadi mubtada. Oh iya, afwan. Ya beluwa berarti fa'ilnya domain mustatir takdiruhu huwa ayu mubtada kum mudhafun ilahi ahsanu khabar amalan tamyiz ya san. Amalan ya, betul, Miss. Alwaw harfu adfin alamu lam taukid in harfu nafiyin. In harfu nafiyin ya Ustaz. Kalau ada ilahnya, iya betul. Ya. Qulta fi'lun madin ta'nya fa'il inna harfu taukidin wa nasbin kum ismu inna mabu'utuna khabar inna min Tapi ba'di jam. di kalau di sini kan setelah ini nggak ada huruf, jadinya ini harus syartin aja. Yang nafi itu yang ini nih. In hada illa sihrum mubin. Jadi ini harus syartin aja. Bukan nasbin Ustaz. Enggak, itu mah an ya. Kalau in mah, kalaupun ada amal, in tuh jazmin. Tapi kan ya setelah in fi'il madi, jadi enggak ada amalnya. Oh ini yang innakum mab'utsuna Ustaz. Bagaimana sih? Walau in kulta kan ya? Innakum mab'utsuna min ba'dil mauti. Iya, tadi ngomongin in kan ya? Inna. Kalau inna harfu taukidin wa nasbin ya betul. Inna harfu taukidin wa nasbin kum isim inna mab'utsuna khabar inna min ba'di jar wa majrur al mauti mudhafun ilaihi la yaqulanna allamu harfu taukidin yaqulanna yaqula jar fi'lun mudhari'un mansubun bil lam taukid nun nun taukid alladhina fa'il dari yaqulanna kafaru fi'lun ma'din alwaw fa'iluhu in harfu syartin hadha mubtada illa harfu istisna sihrun mustasnanya ya Ustaz mubinun Tadi dulu, tadi dulu. Ini kalau kayak gini, ilahnya nggak beramal. Jadi hadza mubtada, ilah ada tulis sistem mulghah, sihrun khabar. Hadza mubtada illa ada tulis istisna mulghah sihrun sihrun khabar mubinun na'at. Tafsirnya wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma fihinna fi sittati ayyamin wa kana 'ashuhu 'ala al-ma'i qabla dhalika liyakhtabirakum ayyukum ahsanu lahu ta'atan wa 'amalan wa huwa ma kana khalisan lillahi mawaqifan lima kana 'alayhi rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam wa la in qulta ini bukan terbalik muwafiqan beda enggak artinya muwafiqan muwafiqan lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la in qulta ayyuhar rasulu li ahla'il musyrikina min qaumika innakum mab'utsuna ahya'an ba'da mautikum lisari'u ila takdhibi wa qalu ma hadzal qur'anu alladhi tatluhu alaina illa sihrun bayyinun artinya dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari. Dan arsnya itu dari air sebelumnya. Bukan dari ini, air, di atas air. Di atas air. Ini semua untuk menguji kalian. Barang siapa di antara kalian yang baik ketaatannya dan amalnya. Dan barang siapa yang ikhlas kalau kepada ayat, Allah. Siapakah di antara kalian gitu? Dan siapakah di antara kalian yang mengikhlaskan amalan kepada Allah dan mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika engkau mengatakan wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin dari kaummu, sesungguhnya kalian diutus akan dibangkitkan setelah dibangkitkan secara hidup setelah kematian kalian, maka bersegeralah kalian dari kepada kebohongan ya. Dan mereka berkata, apa Itu kan lagi ngomongin ke kaumnya kan? Itu sesungguhnya gimana? kalian Sesungguhnya kalian akan akan dibangkitkan dihidupkan. hidup-hidup setelah kematian kalian. Niscaya mereka akan bersegera mendustakannya gitu. Ya, niscaya kalian mereka akan bersegera untuk mendustakannya. Mereka berkata, apa ini Al-Quran yang engkau bacakan kepada kami? Maknanya bukan apa? Tidaklah. Tidaklah. Oh ya, tidaklah. Tidaklah Al-Quran yang engkau bacakan kepada kami, melainkan sihir yang nyata. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan arsnya ada di atas air, agar ia bisa menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan kalau sekiranya engkau mengatakan kepada kaummu, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah kematian, niscaya mereka benar-benar, yaitu orang-orang kafir, benar-benar akan berkata, in hada illa sihrum mubin. Tidaklah Al-Quran ini melainkan sihir yang nyata. Jadi kata mereka, Al-Quran ini hanyalah sihir yang nyata. Dan memang ini ya, kalau kita perhatikan dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah sebelum mendakwahkan tentang ibadah seperti sholat, puasa, zakat, itu menanamkan akidah dulu. Yang menanamkan akidah. Di antara permasalahan akidah yang banyak diceritakan kepada orang kafir Quraisy ketika itu adalah tentang kebangkitan. Karena dalam pemahaman orang kafir Quraisy, dalam kepercayaan mereka, manusia itu kalau sudah mati ya sudah, tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka di antara hal yang paling banyak ditentang oleh orang kafir Quraisy ketika itu adalah mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya, sebagaimana yang telah banyak kita baca ya dari juz pertama sampai juz 12 ini, bagaimana mereka pada akhirnya mempertanyakan bagaimana tulang belulang yang sudah hancur, ya, manusia yang sudah menjadi tulang belulang bisa menjadi hidup kembali. Mereka banyak mempertanyakan itu. Ya, termasuk dalam ayat ini ketika Rasulullah menjelaskan kepada kafir Quraisy bahwa mereka akan dibangkitkan, mereka mengatakan in hada illa sihrum mubin. Ya, Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang nyata. Dan banyak cara yang dilakukan oleh orang kafir demi menjatuhkan, demi menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini dikatakan Nabi dan Al-Qur'an sebagai sihir. Ya, di ayat lain dikatakan bahwa mereka menuduh ya Al-Qur'an ini adalah ciptaan atau gubahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan bahwa Rasulullah adalah seorang penyair. Bahkan mereka tidak segan-segan mengatakan Rasulullah telah gila. Wal'iyadzu billah. Ini ya adalah sikap dari orang yang kafir ya. Tidak mau menerima, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun seorang yang Muslim, ya mereka mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ya, kita lanjutkan. Abu Fatimah baca. Sallallahu alaikum ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in akharna 'anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu. Ala yawma ya'tihim laysa masrufan 'anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh jika kami akhirkan kepada mereka azab kepada umat tertentu mereka akan berkata apa yang menghalanginya? Ingatlah pada hari datang kepada mereka tidak ada masrufan, tidak bisa dihindarkan dari mereka kebenar datangnya. Wahako bihim, dan benar-benar benar-benar datang kepada mereka apa yang mereka perolok dahulu. Naam. Ya. Al-wawu harfu istinaf. Al-lamu lamu kosam ya, sungguh. In harfu syartin. Akhorna fi'ilun madin na sebagai fa'il. Anhum jarra majrur. Al-adaba ma'kulun bih. Ila ummatin jarra majrur. Ma'budatin na'at. Al-lamu lamu sungguh. Lamu kosam juga ya. Sungguh ya. Lam jawab ini mah. Lam jawab. Nah Ustaz. Ya kulun na fi'lun mudhari'un. Alitisoli nun taukid ya Ustaz. Ya mabni berarti. Mabni. Ma sebagai apa yang. Mafulun bih. Yahsi. Yahbisu. Fi'lun mudhari'un. Alha'u mafulun bih. Ala itu maknanya bukan maful bi, maknanya mubtada aja. Ini si misi paham kan? Apa yang mana? Apa yang nama mubtada istilah-istilah sebagai mubtada ya sibu fil mudhari'un. Kebalik jadinya yang apa yang mereka ini kembali ke itu saja. Kema ya. Nah. Alha'u mafulun bi. Ala adatul istihna yauma dharab ya'ti fi'lun mudhari'un him maf'ulun bi laisa fi'il madhi naqis masrufan khabar laisa an hum jar wa majrur isim laisanya mana? Ini yang laisa masrufan apa? Azab kan ya? Iya. Berarti azab isimnya satu. Naam. Anhum jarma matrun alwaw harfu atfin haqo fi'lun madhin bihim jarma majrur ma ama di sini tidak apa ya harfu istifham sebagai wa haqo bihim apa yang benar manya kan jadi oh, manya ini isim mausul sebagai fa'il dari haqo isim mausul fa'il sebagai haqo kanu fi'lun madhin nakis alwaw sebagai isim kanu bihi jar wa majrur sebagai khabar ya Seth. Kanu yastahzi'un. Enggak lah, khabarnya tam yastahzi'un. Oh yastahzi'un. Yastahzi'una fi'il mudhari'un al wawu sebagai fa'il. Naam tadi. Afwan Seth. Oh belum. Oh iya. Walain akharna anha ula'il musrikin al-azaba ila ajalin ma'lumin fastabta'uhu layakulunna stihza'an wa takziban ayu syai'in yamna'u hadal azaba minal wuku'i in kana haqqan ala yauma ya'tihim dhalikal azaba azabu dhalikal azabu la yastati'u an yasrifahu anhum sarifun wala yadfa'uhu dafi'un wa ahata bihim min kulli janibi azabi ma kanu yastahzi'una bihi qabla wuqu'ihi bihim dan apabila kami menunda azab kepada mereka orang-orang musyrik kepada waktu yang ditentukan mereka pastah mengatakan lama iya lama dan sungguh mereka akan berkata istizaan tuh mengolok-olok Iya. Yeah. Ya mengolok-olok dan mendustakan. Apa yang menyebab azab itu lama datangnya jika itu betul? Ingatlah pada hari datang kepada mereka azab, mereka tidak bisa berpaling darinya dan tidak bisa ya dapat menghindar ya. Tidak ada pembela yang dapat membelanya. Tidak ada yang dapat membela apa yang dapat membelanya. Menolak gitu ya. Wa ahata bihi min kulli jan. Akan datang kepada mereka dari setiap arah. Iya. Azab apa yang dahulu mereka perolok-olok dengannya sebelum datangnya azab kepada mereka. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ustadzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain akharna 'anhumul 'adaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu. Ala yawma ya'tihim laysa masrufan 'anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan jika kami akhirkan ya azab dari mereka ila ummati ma'dudah kepada umat tertentu, la yaqulunna ma yahbisu, mereka akan berkata apa yang menahan datangnya azab tersebut. Jadi mereka ketika dijelaskan bahwasanya bagi orang yang menentang dakwah para rasul ya akan didatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka malah nantangin, ma yahbisu, apa yang menahannya, kok mana azabnya, kok enggak datang-datang. Nah ini ya, orang kafir itu saking ingkarnya kepada kebenaran, mereka malah menantang. Ya, percaya enggak, bahkan menantang. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah bahwasanya hari kedatangan azab tersebut, ya laisa masrufan anhum ya, tidak bisa dihindari. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan apa yang mereka olok-olok itu, haqa ya, akan benar-benar terjadi. Ya. Jadi yang namanya azab pasti akan menimpa orang kafir, ya. Kalaupun tidak di dunia, maka di akhirat. Ya. Sebagiannya bahkan disiksa di dunia dan juga di akhirat. Nah, ya kita lanjutkan. Baca Bu Dahyalis. Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain azqanal insana minna rahmatan thumma nazaqnaha minhu innahu layausun kafur. Dan jika kami berikan kepada manusia rahmat dari kami, kemudian kami angkat rahmat itu darinya, sungguh dia benar-benar menjadi orang yang berputus asa dan menjadi ingkar. Allah harfu arfin, alamu lamu taukid, in harfu syartin, azakona fi'il madi nas fa'ilnya, al-insana maf'ulun bi, minna jarwa majrur, rahmatan maf'ul bithani, tuma harfu atfin, nazakna fi'il madi, na fi'ilnya, ha maf'ulun bi, minhu jarwa majrur, inna harfu taukidin wa nasbin, al-ha'u isim inna, al-lamu lamu taukid, ya usun khobar dari inna, kafurun na'at. Walain a'tainal insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghayrahuma thumma salabnaha minhu innahu la syadidul ya'usi. Gimana? Syadidul innahu la syadidul ya'si min rahmatillah. Syadidul ya'si min rahmatillah. Juhudi bin na'imi. Jahud itu benar-benar ingkar kalau kayak gini nih. Jadi, jahudun bin ni'ami. Oh, jahudun. Jahudun bin apa, Sa? Bin ni'am, jamaknya ni'am itu ni'am. Oh, bin bukan ni'am bukan na'imi ya bin ni'ami allati an'amallahu biha alaihi. Dan jika kami berikan kepada manusia nikmat berupa kesehatan dan rasa aman dan selain dari keduanya itu, kemudian kami cabut kedua nikmat itu darinya, sungguh tentulah dia dalam keputusasaan yang sangat dari rahmat Allah. Nah. Dan tidak berterima kasih terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Naam. Ya. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain adaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu layausun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia sebagian apa? Jika kami rasakan kepada manusia rahmat dari sisi kami, kemudian kami cabut kenikmatan tersebut, kami cabut rahmat tersebut, innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya ia benar-benar merasa putus asa lagi kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi gitu ya. Manusia itu kalau dikasih nikmat, terkadang dia tidak merasakan itu adalah nikmat. Biasa-biasa aja ya. Tapi ketika itu dicabut, ya maka dia berputus asa. Seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepadanya. Seperti nikmat sehat ya. Kadang-kadang orang dengan kesehatan yang dia miliki, dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kalau kesehatan yang dia dapatkan sehingga dia bisa menjalani hari-hari dengan tubuh yang fit ya, dengan baik. Dia tidak menganggap sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena lalai dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah cabut kenikmatan sehat tersebut, lalu Allah uji dengan rasa sakit, tiba-tiba dia berkata, ya kenapa Allah menghukumku dengan rasa sakit ini? Dan ibaratnya mungkin dia ya dari lahir sampai umur 30 tahun selalu sehat. Kemudian dikasih sakit umur 30 tahun, seakan-akan dia lupa bahwa dia baru kali itu diberikan ya rasa sakit. Dan inilah sifat manusia gitu ya. Ini sifat manusia. Ketika diberikan kenikmatan, tidak mau bersyukur. Ketika kenikmatan itu dicabut, barulah dia merasakan ya bahwa betapa berharganya nikmat tersebut. Dan banyak di antara manusia yang mereka malah berputus asa. Ya, la ya'usun. Ya'us itu bentuknya sighah mubalaghah ya. Benar-benar putus asa. Seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat sebelumnya. Atau seakan-akan ya sakit yang dia miliki itu ya sesuatu yang membuat dia apa namanya jatuh ya. Jadi kadang-kadang manusia gitu ya, diberikan rasa sehat tidak bersyukur, giliran dikasih sakit langsung merasa Allah telah meninggalkannya, Allah tidak sayang kepadanya. Nah, kita jangan seperti itu ya, kita jangan seperti itu ya. Makanya kenapa setiap selesai sholat di antara zikir yang dianjurkan adalah kita mengucapkan ya alhamdulillah 33 kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan kalaupun kita diberikan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak boleh seseorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu, ya janganlah kalian putus asa. Wala tayasu, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kafur, kafur ini bentuk ya sighah mubalaghah dari kufur ya. Jadi kafur itu ya benar-benar kufur. Kufur nikmat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca apa ini? Nah, Mas Tad. Mulu tadi tadi. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in adzaqnahu Walain adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massadhu la yakulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Dan jika kami berikan nikmat kepada mereka setelah kesulitan menimpanya. Sungguh mereka akan berkata, kesulitan itu telah berlalu dariku. Sesungguhnya mereka dia bangga, sesungguhnya dia dia gembira dan bangga. Nah, alalbu hatfin atfin alamu lamu taqid in harfu syarat azakna fi'il madhi na fa'ilnya bu maf'ul bi na ma'a maf'ul bi yang kedua ba'ada dorof zaman dorro'a mudof ilai masad hu masad itu fi'il madhi maksudnya hu maf'ul bi alamu lamu jawab layaku lanna fi'il mudhari mabniun dahaba fi'il madhi sayiatu fa'ilnya anni jar majrur innahu innahu tauhid alha isim inna alam lamu tauhid farihun khobar ina fahurun naat. Enggak khobar lagi, khobar yang kedua aja. Bon. Fahurun khobar yang kedua. Tafsirnya. Wala imbasatna lil insani fi dunyahu wawasa'na alaihi fi rizkihi ba'da doiki minas minal aisi layaku lana inda dhalika dahabad dhoiku anni wajalat sida sida wajalatis syada'idu wajalatis syada'idu innahu labati robini bini ami mubalighu mubalighun fi fahri watta'wat ta'ali ala nasi. Dan jika kami lapangkan ya, luas ya. Lapangkan untuk manusia dalam dunianya dan kami luaskan atasnya tidak tentang rezeki setelah menimpa kesusahan, tentu mereka akan berkata dalam hal ini telah berlalu kesulitan dariku dan telah sirna sida itu kesengsaraan. Sida itu kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan. Sesungguhnya dia itu dia berterima kasih atas nikmat dan dia kembali ke merasa gembira. Yang mana? Mana kembali? Mubaligo. Itu berlebih-lebihan. Oh. Dan dia berlebih-lebihan dalam kegembiraan dan merasa tinggi, sombong. Merasa sombong atas manusia. Nam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum sad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in adaqnahu na'ma'a ba'da darra'a massathu layaqulanna dhahabas sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Dan jika kami merasakan kepada mereka kenikmatan setelah adanya kesulitan yang menimpanya, maka mereka benar-benar akan mengatakan dhahabas sayyi'atu 'anni, ya, keburukan telah hilang dari diriku. Innahu sungguhnya ia benar-benar merasa senang lagi merasa bangga. Jadi giliran dikasih musibah sedih, ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kufur nikmat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Melupakan semua kenikmatan yang pernah diberikan sebelum dia diberikan musibah tersebut. Namun ketika kesulitannya telah Allah angkat dan Allah ganti lagi menjadi kenikmatan, tiba-tiba dia lupa lagi bahwa yang memberikan kenikmatan, yang memberikan musibah dan mengangkat yang musibah, yang memberikan kesulitan dan mengangkat kesulitan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia dengan bangganya mengatakan bahwa semuanya itu dia lalui berkat ya berkat dirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana Fir'aun, ya, kita tahu bagaimana Fir'aun memohon-mohon kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghentikan semua bala yang Allah berikan kepada Fir'aun dan kaumnya. Dengan janji dia akan beriman kepada Tuhannya Musa ketika itu. Namun ketika itu terjadi, dia lupa. Tiba-tiba dia lupa dia pernah berjanji kepada Nabi Musa. Bahkan dia merasa bahwa diangkatnya musibah tersebut itu karena kebesaran dirinya. Dia merasa sombong di hadapan manusia. Wallahi'adzubillah. Ini sifat orang yang kufur nikmat. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan dibaca. Umum Mikael baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina sabaru wa 'amilussolihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Mereka itu baginya ampunan dan pahala yang besar. Illa harfu istisna ya Ustaz? Illa, iya. Ya. Alladina istimawasul sebagai mustasna. Mustasna. Sobaru fi'il madi alwawu sebagai fa'il. Alwawu harfu adfin, amilu fi'il madi, alwawu sebagai fa'il, as-solihati maf'ulun bih. Ula'ika isim isyarah sebagai mubtada, lahum jar majrur, maghfiratun, ini lahumnya khabar ya Ustaz? Maghfiratun. Iya betul, khabarnya lah. Khabar dari mana? Khabarnya maghfiratun. Maghfiratun ini khabar. Iya, walaika mubtada kan? Ini bukan mubtadanya jadwal. Laika sama maghfiratun gitu gimana sih? Benar. Walaika mubtada, lahumnya khabar muqaddam. Maghfiratunnya mubtada mu'akhar, betul. Nanti ya, jumlah dari lahum maghfiratun jadi khabarnya ulaika ya. Nah. Iya. Berarti jumlah dari lahum maghfiratun sebagai khabar ulaika. Alwawu adfin, ajrun, maktuf, kabirun, na'at. Ya. Berapa ayat 11? Lakinnal ladzina sabaru ala ma asabahum minadh dharra'i imanan billahi wa ihtisaban lil ajri indahu wa amilu solihati syakaran apa syukran Ustaz? Syukran lillahi ala ni'amihi. Haulai lahum maghfiratun lidunubihim wa ajrun kabirun fil akhirati. Kecuali orang-orang yang bersabar terhadap apa yang menimpa mereka dari kesulitan karena keimanan kepada Allah dan berharap pahala dari sisinya dan mereka beramal soleh sebagai rasa syukur gitu Ustaz. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Mereka itu bagi mereka ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar di akhirat. Dengan Ustaz. Naam barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa alladhina sabaru wa amilu s-salihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, bagi mereka ada ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang memiliki sifat lupa kepada Allah apabila ditimpa musibah bahkan putus asa, kemudian ketika musibahnya diangkat, ia pun lupa dan menganggap hilangnya musibah karena kehebatan dirinya, itu sifatnya orang yang kafir. Orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang beriman itu mereka memiliki sifat sabar. Illal ladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. dari apa yang menimpa mereka. Dan juga beramal soleh, ya, kemudian mereka suka beramal soleh, bagi mereka ada ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, baca buku kurniati. Ayat 12 ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka tarikum ba'du ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruka ay yaqulu laula unzila 'alayhi kanzun aw ja'a laula unzila 'alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhirun wallahu 'ala kulli syai'in wakil. Maka barangkali engkau meninggalkan sebagian dari apa yang Allah wahyukan kepadamu dan dadamu susah, sulit, sempit karenanya. Dan mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kekayaan ya, kanzun tuh. Iya, kekayaan harta atau datang bersamanya malaikat, seorang malaikat. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan dan Allah Maha Kuasa dan Allah bertanggung jawab atas segala sesuatu. Wakil itu penolong ya. Bertanggung jawab ya, atas segala sesuatu. Allah maha sesuatu. Alfa'u harfu atfin. Ini la'ala ini tawakku ya. Kan ada dua ya, taroji sama tawakku. Ya. Tawakku ya, harfu tawakku. Al-kafu isim la'ala. Tarikun itu khobar dari la'ala. Ba'do itu maf'ulum. Maf'ulum dari tarikun. Maf'ulum dari tariku. Ma isim mausul sebagai mudofun ilai. Yuha. Ini fi'il mudori majhul ya. Kata Ustaz. Betul ya. Fi'il mudori majhul dengan fa'ilnya. Huwa domir mustatir. Huwa yaudu ala Allah ilaika jarwa majrur. Bukan ala Allah. Alama masa yang di oh iya deh ya huwa kepada Rasul ya kepada ma kepada oh iya Bayu, oh iya ma. Mamanya ya udu alama ya yang tadi yang isim mausul tadi ya yang udu fa'ilnya domir mustatir huwa ya udu alama ilaika jarwa majrur wado alwau harfu atfin doiku ini ma'tuf ya ke tariku sodoruka ini mubtada Al-Kafu. Ma'atuf juga. Fa'il dari Do'ikun. Oh, kok ma'ruf ya Do'ikun. Jadi dia Do'ikun itu fa'il beramal fi'il. Oh, fa'il beramal fi'il ya. Saudaru berarti fa'il dari Do'iku. Al-Kafu mudofun ilai. An harfu nasbin wa masdariin. Yakulu fi'il mudori. Mansubun bi'an. Al-Wau fa'il. Laula tuh. Lau itu harfu syartin ya. Harfu syartin. La harfu nafin. Unzila fi'il madi majhul. Alaihi jarwa majur. Kanzurun fa'in. Naibul fa'il dari unzila. Au harfu atfin. Ja'a fi'il madi. Ma'a zorof makan. Alha'u mudofun ilai. Malakun fa'il dari ja'a. Innama hadatul has. Adatul hasrin anta mubtada nadhirun khobar. Alwaw harfu atfin Allah lafzu jalalah sebagai mubtada. Ala kulli jarwa majrur syai'in mudofun ilai dari kulli wakilun khobar dari Allah. Kata Ustaz. Nah. Fala'allaka ayyuhar rasulu li'adhuma ya. Li'adhuma. Ini kan ada huruf jarnya. Li'adhumi ma tarahu minhum minal kufri wa takdhibi. Taraka ba'du ma yuha ilaika mimma anzalahu Allahu alaika. Taraka berarti ba'do. Ba'do. Oh iya tadi juga ba'do ya. Ba'do ya yang maful biyan tadi itu ya. Taroka beramal fi'il ya Ustaz ya. Bukan. Taroka fi'il madhi. Fa'ala ya ya. Afwan. Ba'do ma yuha ilaika mimma anzalahu Allah. Ini afwan. Ini tepatnya dibacanya tariku. Kan ini alaka kan? Jadi tariku. Oh yang tadi seperti di ayatnya yang beramal itu ya fi'il ya. Apa tadi yang beramal fi'il kan? Masdar beramal fi'il. Tariku ba'do ma. Tapi kalau yuh. Kalau kayak gini mah tarikunya badi aja mendingan. Jadi mudah pilihnya. Mudhofun ilai. Kan kalau di ayatnya tarikun ya. Bisa dua sih. Iroh. Kalau mau kayak gitu berarti tarikun. Iya, tarikun. Iya, berarti tarikun ba'do ma yuha ilaika. Ba'do ya. Tarikun ba'do ma yuha ilaika. Mimma anzalahu Allahu 'alaika wa amaraka bitablighihi ya bitablighihi mimma yashukku 'alal musyrikina nisma'ihi ya. Enggak ada di kitab ini. Ah, yaduh. Langsung adrikun bihi sadruka. sadruka khasyatun. Khasyata an yatlubu minka. Oh, khasyata ya, karena takut. Khasyata an yatlubu minka ba'dol mutalibi. Ba'dol mutalibi. Matalibi ala wajihit ta'anisi. Ta'anuti. Ta'anuti. Ka'an yakulu laula anzala alaihi. Laula unzila alaihi. Unzila ya majul ya. Unzila. Unzila alaihi malun ya. Harta ya. Malun kathirun auja'a ma'ahu mulkun yusaddiq malakun yusaddiquhu fi risalatihi faballighuhum ma au hayyatuhu Ustaz au hayya au faballighuhum ma au haytuhu ilaika faballigo ya. Enggak ini fil amr faballighhum ma. Oh, fabalig. Oh ya, majzum. Faballighhum ma au haituhu ilaika. Hai, haituhu ilaika. Fa innahu laisa alaika illal indharun bima uhiya ilaika. Wallahu ala kulli syai'in hafizun yudabbiru jami'a syu'uni khalqihi. Nah. Kata. Dan mungkin atau barangkali engkau wahai Rasul merasa berat pada apa yang engkau lihat dari mereka berupa kekafiran dan pendustaan mereka sebagai apa meninggalkan ya yang mereka ya. Sebagian meninggalkan apa yang diwahyukan yang meninggalkan Rasulullah meninggalkan yang, sebagian apa meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu dari apa yang Allah turunkan kepadamu dan yang Allah perintahkan kepadamu untuk menyampaikannya. Kemudian dari apa yang engkau merasa sulit atas orang-orang kafir, kata Ustaz. Iya. Maksudnya simaihi belum lihat. Oh dan simaihi. Di sini nggak ada, cuma waktu itu biasa. Oh yusuf di dalam dan hatimu ya. Merasa sempit dadamu. Dan merasa takut. Doiku ya. Dan merasa sempit dadamu dan takut mereka itu meminta kepadamu sebagian dari Matolib itu Matolib yang dicari ya yang diminta ya Ustaz. Iya, permintaan. Permintaan yang diminta di hadapanmu. Bukan, tak. Itu al-wajib itu dengan cara. Oh, dengan cara ta'anut belum lihat Ustaz. Ta'anut itu kayak menentang keras kepala. Menentang dengan penentangan. Dan mereka akan berkata seakan-akan mereka akan seperti ketika mereka berkata seperti ketika mereka berkata seandainya atau sekiranya harta yang banyak diturunkan kepadamu atau seorang malaikat datang bersamamu maka mereka akan membenarkan risalah-risalahmu ya enggak gitu atau datang apa namanya malaikat yang membenarkan pada risalahnya atau apa yang datang dari seorang malaikat yang akan membenarkan risalah-risalahnya. Maka sampaikanlah kepada mereka apa yang datang kepadamu. Auhaituka datang kepadamu ya Ustaz. Apa yang aku wahyukan kepadamu? Apa yang aku wahyukan kepadamu? Sesungguhnya engkau bukanlah melainkan seorang pemberi peringatan atas apa yang aku wahyukan kepadamu, apa yang diwahyukan kepadamu. Kata Ustaz kan ya? Allah Maha penjaga atas segala sesuatu dan Dia mengatur seluruh urusan-urusan makhluknya. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Maka bisa jadi engkau ingin meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu dan merasa sempit dadamu karena mereka mengatakan, mengapa tidak turunkan saja harta dari langit atau ia datang bersama malaikat agar membenarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Jadi ini ya, orang kafir Quraisy ketika dijelaskan bahwasanya Rasulullah adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka minta bukti. Kata mereka, laula unzila alaikan zun. Mengapa dia diturunkan saja harta dari langit, ya mukjizat gitu ya. Turun harta ya, seperti misalnya kekayaan harta dari langit. Au jaa ma'ahu malak atau ya datang bersamanya seorang malaikat. Malaikat menampakkan dirinya lalu mengatakan bahwasanya Rasulullah benar utusan Allah. Nah, ini adalah ya bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Banyak cara yang mereka lakukan demi menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan ide-ide yang enggak masuk akal. Ya, makanya ketika mereka menantang itu semua, maka Rasulullah mengingatkan ya dalam ayat lain, ya Rasulullah mengingatkan telah jelas kisah umat terdahulu ketika umat menentang dakwah rasulnya, kemudian mereka minta diturunkan mukjizat, kemudian setelah turun mukjizat mereka tidak beriman, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi azab akan menimpa mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengabulkan permintaan-permintaan mereka yang seperti itu. Karena orang kafir itu ditunjukkan 1000 mukjizat pun tetap aja mereka tidak mau beriman kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel ya. Bani Israel kurang apa coba ya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Mulai dari bagaimana ya bala yang dikirimkan kepada Fir'aun lalu Allah angkat, bagaimana mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan lautan yang begitu besarnya dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana mereka melihat mujizat ya ketika Nabi Musa yang memukul batu kemudian muncul 12 mata air. Banyak mujizat-mujizat yang mereka saksikan, tapi tetap aja Bani Israel ya menjadi umat yang paling menentang dakwah para rasul. Ini menunjukkan bahwa kalau orang sudah menyimpan dalam hatinya kekufuran, maka dijelaskan 1000 ayat pun, 1000 dalil pun, 1000 mujizat pun, mereka tetap aja tidak beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur agar Rasulullah tidak merasa sempit dari permintaan aneh-aneh dari kaum kafir Quraisy, Allah mengingatkan, innama anta nadhir. Engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Artinya tugas seorang Rasul itu hanya memberikan peringatan. Kalaupun misalnya setelah diberikan peringatan, umat yang tidak mau beriman, itu bukan tanggung jawab seorang Rasul. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau tidak perlu khawatir tentang hasilnya. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Adapun setelah disampaikan, kaummu tetap ingkar, tidak mau beriman kepada Allah, itu bukan urusanmu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Ini, Allah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. Maka engkau wahai Rasulullah tidak perlu merasa sempit dadamu dengan banyaknya permintaan, banyaknya penentangan yang dilakukan oleh kaummu. Nah, saya biar demikian untuk hari ini. Afwan ya, untuk hadisnya enggak dulu ya, udah kesiangan karena ini ada jadwal ke Jakarta, jadi mungkin sampai sini dulu. Kita lihat pertanyaan yang masuk ya. Ustaz Bohari bertanya, 6 hari penciptaan itu apakah 6 hari dunia atau ada makna lain Ustaz? Wallahu a'lam bishawab ya, karena kata fisitati ayam ini, maka perlu ditelusuri lagi bahwa apakah hitungannya itu adalah hitungan dunia atau hitungan akhirat. Ya. Karena di Quran pun ya, ada satu hari ya, fi yaumin miqdaruhu khamsina alfasana. Ada satu hari yang hitungannya adalah khamsina alfasan, 50 ribu tahun. Jadi wallahu a'lam bishawab, ini ane kurang tahu 6 hari di sini apakah 6 hari dunia atau mana yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian majlis kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu